Al-Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Zadul Ma'ad di juz yang keempat, Zadul Ma'ad fi hadhi khairul ibad. Zadul Ma'ad fi hadhi khairul ibad, beliau menyebutkan tentang cara pengobatan. Ada tiga cara yang dibenarkan dalam mengobati orang yang terkena sihir, kata Ibnu Qayyim. Yang pertama, ini merupakan cara yang manjur, yaitu mengeluarkan buhulnya. Artinya buhul itu ikatan yang memang dibacakan atau dibacakan mantra oleh tukang sihir, yang ditaruh, biasanya diletakkan apakah di bawah kasur atau di bawah kolong tempat tidurnya atau di sekitar rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.